Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa ruhina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, kesemua ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para binan, dip-dip kehormat, muslimin dan muslimatnya, sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kita dapat menyambung kembali kuliah Anak Kunci Syurga yang semalam berlangsung di Rawang, malam ini di Kelab. Dan kita mohon maaf kerana lambat sampai. Jam ni kat mana orang tadi? Dia tak benar sini. Wujud dia polis grafik dengan unit aman. Jadi kita sambung muka surat berapa? Ya? 17. Jawi, kitab Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa segala pekerjaan hamba itu iaitu menjadikan dia pekerjaan oleh Allah Ta'ala, dan berusaha akan dia pekerjaan oleh hamba kerana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala yang menjadikan ia, Allah akan kamu dan akan perbuatan kamu. Dan firman-Nya, Allah laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya, bagi seorang itu pahala, barang yang berusaha ia orang akan dia akan barang daripada kebajikan, dan atasnya dosa. Barang yang mengusahai ia seorang akan dia akan dosa. Yang ini suatu perkara daripada kejahatan. Baik. Wajib kita semua sebagai orang Islam, laki-laki, perempuan, yakin, beriman, percaya akan sebagai akidah yang putus, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawasanya kesemua telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal siapa Tuhan. Rasul datang mari khabar ke kita. Kalau tak khabar, kita tak kenal siapa Tuhan. Walaupun manusia itu dia merasakan ada kuasa lain yang lebih hebat daripada kuasa manusia, tapi mereka tak jumpa Tuhan yang sebenar. Sebab tu ada yang sembah pokok, ada yang sembah bintang, ada yang sembah gunung ganang. Orang Nepal dia sembah gunung pasal dia banyak gunung tinggi. Dia kata gunung ni lah yang hebat sekali, yang lain cek, dorok cetak. Maka dia sembah gunung, orang Nepal. Orang Kepulauan Sicili dia sembah laut. Dia kata laut beri rezeki ke dia. Dia percaya ada Tuhan tapi tak jumpa Tuhan. Oleh kerana itulah Allah hantar wakil, utusan, iaitu para rasul, beritahu Tuhan yang kamu cari sebenarnya Allah. Maka kita bertuah kerana kita tahu Tuhan yang sebenar. Dan kita bertuah pula, kita beragama dengan agama yang Tuhan suka. Tetapi kita tak tahu, kalau kita tidak mendalami ilmu agama tentang perkara-perkara yang berkait dengan keimanan, walaupun kita sebagai orang Islam, takut-takut termasuk dalam 72 golongan orang Islam yang Nabi sebut sesat, masuk dalam neraka. Dalam satu hadis yang selalu kita dengar, Rasulullah berkata lebih kurang begini, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umat aku nanti akan berpecah kepada 73 golongan. 73 puak, bukan 73 orang. 73 golongan. Satu golongan ada berjuta-juta, berbilion-bilion. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan masuk neraka. Na'uzubillah. Wahidatun fil jannah. Satu golongan di dalam syurga. Sebab itulah kita kena hadir majlis-majlis ilmu yang ulama-ulama nak terang kepada kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Supaya kita tak masuk golongan hak ramai. Masuk hak satu, hak dalam syurga. Syurga bukan hak ayah kita, bukan hak tok kita. Hak Allah Ta'ala. Tapi dia khabar, kalau mu nak masuk, ikut Rasulullah, akidah dia. Maka bila ditanya sahabat, ya Rasulullah, hak mana satu golongan dalam syurga? Nabi jawab, ana anda alaihi wa ashabi. Au kama qala. Iaitu pegangan, aku dah pegangan sahabat-sahabat. Maka dalam Quran, dalam hadis, jelas. Kalau kita dalami, Allah menjadikan semua. Sehinggakan perbuatan kita pun Tuhan jadi. Hak ni yang kita nak faham. Nah, lepas kita faham dah akidah, barulah kita bertebaran di muka bumi cari rezeki. Baru rezeki itu berkat. Bila kita kemah dah akidah, baru kita beribadah. Maka ibadah dia membuahkan pahala. Kalau ibadah orang yang tidak kemah akidah atau rosak akidah, maka tak ada pahala. Contohnya paderi. Paderi ni dia kuat sembahyang sampai ada nikah. Faham? Sister dalam agama Nasara. Kuatnya dia ni nak beribadah memperhambakan diri pada Tuhan sampai ada lelaki. Sister tak berlaki yang maknanya paderi tak berbini. Yang kata-kata panggil. Nah, tak berumah tangga. Dan banding dengan kita, Tok Imam kuat-kuat semayang pun, pas mayang dia atas bini pula beranak hospital. Jadi kuat paderi lagi kalau ibadat. Tetapi oleh kerana akidahnya rosak, pegangannya tak betul, maka tidak ada hasil skepeng satu sen pun di akhirat ini. Maka kita nak akidah kita betul. Bila akidah kita betul, maka rak'atani khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat semayang kita buat lebih berharga daripada dunia dan isinya. Sebab apa? Sebab sah akidah kita. Bila sah akidah, dapat apa yang Nabi sebut. Dua rakaat je kita semayang sunat, Allah bayar di akhirat lebih mahal daripada dunia dan isinya. Kalau akidah tak betul, takut-takut masuk dalam hadis, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sah. Ramai di kalangan yang mengerjakan semayang, tetapi semayang mereka tak dapat pahala, mereka lenguh sahaja. Nah, sujud malam-malam tak pacu tikus jaduh. Nah, beli orang lain acu pula sejaduh. Nah, dari sampai kepik sujud. Puasa sampai tinggal kurang tulang, tak ada isi sikit dah. Tetapi akidah rosak. Ha, kita tak mampu. Nah, akidah dia yang paling penting sekali. Maka di antara pegangan kita yang wajib kita sipu di dalam hati, Allah menjadikan kita dan segala perbuatan kita. Dalil wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah yang khalaqakum. Khalaqa Allah menjadikum akan diri kamu. Semua sekali Tuhan jadi. Diri kita ni Tuhan jadi. Sebab tu dah boleh komplain. Nak? Haa. Dah guanya aku tak lawa macam kawan aku. Dah guanya aku tinggi sangat. Guanya aku gemuk pula. Guanya aku tak putih. Dah usah komplain. Nah, ha, kalau nak komplain, buat sendiri. Nah, kita buat sendiri baru kita komplain. Ha, ha, ni hak Tuhan buat. Nah, ha, terima belaka. Ni tak boleh anak putih suka. Boleh anak hitam pasal jatuh muka. Nah, ha, maknanya bijak pada Tuhan dah pula kita. Sebab tu Tuhan buat ada orang Cina putih, mata pula kek. Tuhan buat orang hitam pula. Nah, ha, kalau dengar Cina hitam dia negro, mata pula besar. Nah, hak ni hidung tinggi, hak ni hidung rendah, hak ni jenis pendek, hak ni jenis gagah, hak ni jenis berlari, hak ni jenis nopak. Nah, macam-macam kali tu. Selama tu Tuhan nak tunjuk bahawa dia yang tukang buat. Nah. Bukan saja jasad kita Tuhan buat. Wa ma ta'malun, apa yang kamu kerja Tuhan buat juga. Maksud Tuhan buat gua ni, dah kita curi, kita merapak, kita menyamuk ni. Ragu-ragu ni Tuhan buat ni. Bukan makna gitu. Allah jayakan apa yang kita usahakan. Kalau benda tu kita buat berlaku, inilah Allah beri keizinan berlaku. Nah, supaya apabila benda yang baik kita syukur kepada Allah, kita tak lupa diri. Dan benda tu tidak baik, kita bertaubat kepada Allah. Kerana ada kaitan dengan usaha daripada diri kita sendiri. Ramai kita orang lupa yang berasa dia hebat. Dah. Yang pertama dia lupa ayat wallahu khalaqakum, Allah menjadikan dia. Dia molek pada orang lain tu sehingga dia merendahkan orang lain. Orang ni dia tak sedar padahal Tuhan yang buat ni. Kalau kita berasa hebat, kita buat diri. Muka kita, kita boleh buat sendiri. Dah boleh buat. Kalau kuih boleh. Kita bubur tepung, bubur air. Kucak. Nak buat mana kuih? Kita tengok kuih pak segi. Cari sarang pak segi. Cuah jadi pak segi. Nah, bubur bunga dua kutung. Kuih pak segi namanya. Kita nak buat bulat pula. Buat bekah bulat. Manusia tak boleh buat. Jadi bila kita comel, siapa buat? Allah buat. Kita cerdik, siapa buat? Allah berkata. Ini tujuan mengaji. Bila mengaji, kita mengakui kebesaran Allah, Allah sayang. Bila kita tak mengaji, tak ada ilmu, kita berasa kebesaran diri kita sendiri. Allah benci. Allah ni bila benci, bulan neraka. Bila sayang, dia bulan syurga. Nampak? Ni kau berasa hebat, akulah lawa, akulah risa, akulah orang lain tak lawa macam aku. Sebab tu bila orang puji kita, kita kena kata alhamdulillah. Apa benda maksud alhamdulillah? Oh comel amul ini, oh lawas ma amul ini, oh rajin amul ini. Kita jawab alhamdulillah. Maksud alhamdulillah, sebenar-benar kamu memuji bukan milik aku tapi milik Allah. Napa hakikatul hamdi milkun lillah. Hakikat kepujian yang musbuk pada mulutmu tu bukan aku punya yang layak terima tapi milik Allah yang menciptakan aku dan segala perbuatan aku. Itu hakikat alhamdulillah. Dan kalau kita tak reti bahasa alhamdulillah, memang aku semak pun. Balik awal. Situ kita hijab, tak faham benda yang sebenar. Kita kata comel bunga ni sedap, bau, harumnya, wanginya, lawanya, indahnya, semua tu milik Allah. Maka Allah nak suruh kita ingat semua hak malik milik Allah. Maka Allah fardukan ke atas kita surah Fatihah dalam sembahyang. Tak baca, tak sah. La salata liman lam yakra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang atau tiada jadi solat bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah dalam sembahyang. Sebab apa diperdukan surah Fatihah dalam sembahyang? Kerana yang depan sekali alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kebaikan, keelokan, pujian-pujian, kata-kata baik, kata-kata manis sebenarnya bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita pembacalah hakikat kepujian milik Allah ni 17 kali sehari dalam setiap rakaat. Kalau 17 kali sehari kita tu ulang-ulang, sebenarnya yang memilik segala kebaikan, kecantikan, kemolekan tu Allah bukan kita. Apa yang kita lupa ni? Sebab kita tidak perhatikan apa yang kita baca dalam sembahyang. Kita hanya anggap dia sebagai rukun sembahyang. Nah, kalau takbir gak rukun sembahyang, dak takbir dak sah. Tapi hakikat Tuhan suruh takbir lah dak. Kenapa kita salam? Tak tahu pasal salam rukun sembahyang. Dan kalau tak salam, kau lebar nak salam. Duk main begitu, pas takbir salam. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sembahyang. Adakah sembahyang tu hidup dalam diri kita? Dak hidup. Mampu keras cokek. Apa? Kita tak tahu benda makna takbir. Pasal apa Tuhan suruh takbir? Bila kita takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka yang lain kecil belaka. Dasa kata Malaysia, mereka kecil. Dasa kata Selangor, maknanya Jepun kecil. Nah, dasa kata ni, bumi, segala planet kecil belaka, di bawah kebesaran kerajaan Allah. Barulah bertuah kita kata Allahu Akbar. Ada orang yang sepayah 60 tahun lah, tapi dia masih menganggap ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Pasal dia tak reti benda makna takbir. Dia patah alik lam lak ke alik kak berau. Ra tak boleh takrir, alik tak boleh sebut lama. Takut bertambah harakat, jadi tak betul ke tajwid. Hak tu saja je. Kan? Apa dah fungsi dia, tak faham. Maka Allah menjadikan kita segala perbuatan kita. Bila berjaya, balik pada Allah. Batu orang hak kredit, bila dia meniaga, dia berjaya, dia boleh buka kedai, dia boleh buka bisnes. Pertama sekali dia panggil orang masjid, panggil orang surah dulu. Nah, jamu, beri makan. Nah, ini orang kredit. Nah, dia meniaga laku, bisnes jadi, balak budi Allah, beri makan orang masjid, beri makan orang surah. Nah, itu orang berkat. Pasal dia fikir kejayaan dia adalah perbuatan Allah. Nah, kalau Allah tak tolong, tak berjaya, maka nak balas budi Allah, kita tak mampu. Beri makan orang masjid, beri makan orang surau. Tanda kita syukur nikmat Allah. Nak balas nikmat nilai syukur, tak boleh, tak mampu. Ni tak ada, nega 18 buah kejar. Tok Imam tak boleh makan nasi rumah dia. Nampak, ini kata akhir zaman. Bisnes-bisnes sungguh. Nak buka kedai tu dah. Nak buka kedai restoran ke apa, panggil lah orang masjid. Nah, Tok Imam, Tok Bila, Tok Sia, JKK, panggil. Nak ajak pergi di rumah, saya nak buka kedai, minta solat hajat, makan free. Bukan Tok Imam lapar pun nak makan. Cara dia, inilah kedai saya nak menaga, minta doa biar berkat, jangan ada orang sasak deki dan sebagainya, tolak segala mudarat dan sebagainya. Kalau menaga laku, jangan sampai lupa semayang. Panggil. Dan ni ada orang bisnes gitu. Tak ada. Buka kedai, buka je lah. Nah, ha, orang mari makan macam, ha, Tok Imam, masuklah kedai dia. Sila. Makan RM28, 3%. Bayar RM28, tunggu juga 3% gitu. Ha. Bisnes minded tu. Nah, dan kalau kita orang makan RM28, 3%, 28 sudah ha. Kira-kira RM10, 70%. RM10 sudah, 70% hak Nabi khabar 1400 tahun dulu, sadaqah. Faham? Baru berkat, baru maju, baru kaya. Dah tunggu. RM10, 3%. Kawan tu keluar RM10. Lepas tu cari 3%. Dia nak kata, hanya 3%. Tunggu. Kawan lagi 3%. Nak bayar ke dia? Setan kata kalau 3%, menghimpun selama 30 tahun, boleh beli Brabus. Dia pun terpedaya dengan setan. Malaikat ilham kata, sadaqah. Dah, ini manusia. Faham? Berapa? Jauh daripada rahmat Allah. Bisnes dia Allah tak berkat. Kerana segala kejayaan milik Allah. Bukan kata berniaga, naik pakat. Bila naik pakat, dia cari Tok Imam. Faham? Tok Imam, saya naik pakat kemarin. Jadi saya minta Tok Imam satu malam buat apa, kenduri sikit, saya nak bagi makan orang masjid. Berapa orang? Tok Imam kata tak ramah, dia dalam 20 orang. Okay. Berapa hari bulan saya boleh buat mari makanan? Tak. Itu orang naik pakat. Tak, naik pakat ni. Disko. Naik pakat. Faham tak? Ha. Tunjuk bintang. Dan firman-Nya, laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Bagi apa yang kita kerjakan, balasannya kita dapat daripada kebaikan. Begitu juga apa kejahatan yang kita buat, maka kita dapat juga, kerana kita bertanggungjawab apa apa yang kita buat, baik ataupun buruk. Menunjukkan bahawasanya kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Ramai lagi orang tak faham. Dia kata Allah yang jadikan dia macam ni, jahat dan sebagainya. Takkan Allah nak seksa dia dalam neraka? Nah, aku jadi pencuri pun Allah yang jadikan aku. Ha, dia kata. aku jadi macam ni pun Tuhan yang tetap dah dari azali. Zoling lah Tuhan. Dia tetap aku jadi popok, jadi penyamung, dah dia nak seksa budak aku. Nah, ni aku dah buat dosa ni dengan izin Allah ni, dia kata ni. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh buat. Ha. Kita tak bengong, oh betul juga. Ha. Ha, sebab tu jangan belajar dengan orang bodoh. Dengan orang bodoh, kita jadi bodoh. Allah ni, dia betul. Kalau dia tak izin, tidak akan berlaku. Kalau dia izin, berlaku. Tok imam nak mari semayang di masjid, nak mengimamkan semayang subuh. Faham? Benda yang baik. Nah, tapi kalau Tuhan izin, boleh tak? Tak siapa pun ke masjid. Tuhan tidak izin. Siapa kat traffic light, langgar di maklepik. Patuh kaki tok imam. Faham tak? Walaupun niat dia baik, usaha yang sangat baik, tapi dah Allah tak izin, tidak dapat jadi imam solat subuh. Tu orang boleh give judi di Genting Highland. Nah, Allah izin, siapa dia datang, sihat. Siap lepoh wah dadu dalam mesin rulet. Piung, piang, piang lepoh. Nah, kau tokeng nak mau ni. Piang, piang. Pokok boleh 60 ribu malam yang untung. Nah, nyanda turun daripada Genting Highland. Bawa awet penuh selori. Nah, nah, dengan izin daripada Allah. Lepas tu Tuhan suruh dia buat jahat. Tak. Allah tidak suruh buat jahat. Inna Allah la ya'murukum bisu. Allah sekali-kali tidak suruh kamu buat benda yang jahat. Nah, dari balas di akhirat, kerana kita yang pilih. Batu bila kita pilih, pilihlah yang baik di sisi Allah. Kita akan dibalas di akhirat dengan pilihan kita. Maka kita dengar di dalam hadis-hadis. Hadis Isra Mikraj, hadis tentang azab neraka. Ada yang kena azab. Minum arak, dia kena minum air danau, api neraka. Nah, takkan Allah yang izin dia minum. Allah izin, bukan Allah suruh. Allah beri kepada kita segala peralatan yang memudahkan kita bergerak dan berusaha. Tangan Tuhan beri, kaki Tuhan beri, mata, telinga, perut, dia beri belaka. Maka kita nak pergi minum arak boleh, nak pergi kuliah boleh, nak pergi main judi Genting Highland boleh, nak pergi masjid dengar orang ngajar tafsir pun boleh. Kita nak pergi rumah anak yatim buat derma pun boleh. Kita nak pergi ambil maknanya GRO baru siapa pun boleh. Jadi hak mana kita buat, semua Tuhan izin kepada kita. Dan Tuhan akan balas di akhirat apa yang kita pilih. Tak boleh kita kata Tuhan zalim, kerana makna zalim ini Allah paksa kita buat dan Allah seksa kita. Di situ baru zalim nama. Makna seksa ni, kita daripada rumah, daripada rumah kita nak pergi masjid, tak boleh. Kalau kita corner kereta ke masjid, jadi pecah metal, cabut steering. Tapi kalau kita corner pergi kat judi, jadi laju kereta. Kalau kita semayang subuh, jadi batuk kering. Kalau kita pergi minum arak, jadi segar. Maka itu baru dikatakan zalim. Allah beri jalan mudah pada buat jahat. Faknum kita tak boleh nak buat benda yang baik. Tiba-tiba kiri kanan semua kita boleh buat. Kita nak minum air zam-zam boleh. Nak minum kasbah boleh. Faham? Nak minum air kopi O boleh. Nak minum jenis tau boleh. Maka kita pilih yang jahat, maka Allah balas dengan sebab kita pilih yang jahat. Maka kita dengar kita ada neraka, macam-macam neraka. Kemudian dan bawa segala. Dan firmannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya akan engkau jua kami ibadatkan, dan akan engkau jua kami minta tolong. Bermula perkataannya Allah, iyyaka na'budu, menolak akan jabariyah yang menafikan akan usaha. Kerana jika tidak ada usaha bagi kita, nescaya tiada sah dikata iyyaka na'budu. Artinya akan engkau jua kami ibadatkan. Dan perkataan iyyaka nasta'in, menolak akan qadariyah yang mensabitkan kudrat bagi hamba. Kerana jika kita ada kudrat, nescaya tidak ada berhajat kita pada minta tolong. Jelas dalam surah Fatihah. Sebab tu kita perhati, apabila kita ni ditasyrikkan dengan suatu amalan, kita tengok hikmah dia, benda tujuan. Nah, contohnya, kalau kita tak tahu hikmah, maka kita tak dapat faedah yang besar. Dalam ibadat korban, maka kita disuruh korban, benda tujuan hak utama ni, korban. Benda tujuan, supaya kita dapat nama tag, tukang korban. Tujuan dia supaya daging itu dapat dimakan oleh orang susah. Itu tujuan. Nah, maka oleh kerana tujuan korban, daging nak beri makan kepada orang susah, kerana orang susah dia tak ada kemampuan nak beli daging. RM25 sekilo, orang ada duit bolehlah makan. Orang tak ada duit tak boleh nak makan. Maka tujuan korban memberi rasa daging kepada orang yang tidak mampu. Sebab itulah bila kita faham hikmat korban, tujuan korban, maka kita akan cari daging yang paling banyak untuk berkorban. Lembu yang paling besar yang kita mampu. Nah, kerana kita faham tujuan korban, daging nak sapar kepada orang susah. Tapi kita tak faham tujuan korban, tanya Tu Imam berapa satu bahagian. Tu Imam kata 300. Hei, mahal 300. Kok RM30 tak ada sebahagian. Nampak? Ha, kita tak faham tujuan korban. Mari kita tengok lembu. Orang pun tunjuk lembu. Ha, ni lah gemuk-gemuk ni. Ni 3,500 ekor. Dah ni nampak kuru. Kok ni 1,007. Ha, ambil 1,007 lah. Ha. Pasal kuru sikit. Nampak? Tujuan bila kurus sikit, maka pulus sedikit. Duit keluar sikit. Tapi dia tak fikir tujuan korban supaya daging banyak sampai ke orang fakir. Nah, dia tujuan korban supaya dia dapat nama korban, tapi duit tak belanja banyak. Ha, ni ramai. Lepas tu, bila dapat pula bagian korban, ha, dia tanya pula, ustaz, ustaz, macam mana nak bagi daging korban? Ustaz kata boleh bagi 3. Tuan korban satu bahagian, orang miskin satu bahagian, orang kaya satu bahagian. Dia pun timbang, dapat 9 kilo. Maka orang miskin 3 kilo, orang kaya 3 kilo, dia 3 kilo. Nampak? Ha. Dia tak tanya hak Rasulullah buat. Nah, patut tanya hak Nabi buat macam mana. Nabi buat seekor binatang korban, ambil setapak sangang saja untuk makan. Hak lain seekor, beri kepada fakir miskin. Ada ke buat tak? Tak buat. Batu taruh daging korban saja, 8 tahun buat sendeng. Boleh buat cicoh dengan tupak. Nampak? Nah, banyaknya sifat. Hak bagi ke orang, iris nipi-nipi je. Aluh-aluh. Hak bagi ke dia speseng. Untuk sedekah sikit je. Iris haluh-haluh. Masuk dalam plastik. Kawan tu masuk kat endah mutu bagi eh. Berlipat di endah mutu. Rengan lepung duduk dalam plastik. Nah, inilah orang korban akhir zaman. Bukan nak beri makan orang miskin, tetapi nak masuk nama korban. Pasal dia tak faham benda tujuan korban. Nampak? Itu contoh. Maka tujuan kita baca surah Al-Fatihah banyak sangat. Supaya intipati surah daripada ayat pertama sampai ayat ketujuh, kita bawa dalam kehidupan kita. Ada ayat akidah dan ada ayat amalan. Nampak? Di antara ayat akidah, iyyaka na'budu. Akan dikau kami semua. Maka menafikan puak-puak Jabariyah. Puak Jabariyah ni puak Islam kok, tapi sesat. Nama Islam cakap benda sesat. Kalau kita semayang, puasa zakat, tutup aurat, buat baik, tak guna juga. Kalau Tuhan tetap dah kita masuk neraka. Orang yang dengar pun, betul juga. Kalau kita baik, kita menjadi jahat, enjoy. Sebab kalau kita jahat sekalipun, kalau tulis dah ahli syurga, masuk syurga juga. Jadi, apa mana nak buat? Buat jahat, buat baik. Buat jahat lah. Seronok duduk dalam dunia. Ini Jabariyah. Nampak? Jabariyah dalam api negatif. Ini contoh zaman dulu. Zaman sekarang tak payah tulis Jabariyah. Bila kita pegang gitu, itulah Jabariyah namanya. Gitu juga dengan puak-puak Qadariyah. Ini sesak, lagi menyesakkan. Dia kata bila kita buat, tentu berjaya. Bila kita usaha, mesti jadi punya. Garanti bah. Garanti sama. Main ibu tangan sama. Thumb up, dia panggil. Nah, ini akidah Qadariyah. Sesak di dalam neraka. Maka Allah Ta'ala, wa iyyaka, dan akan dikau saja, nasta'in. Aku minta tolong. Maknanya, kalau tidak pertolonganmu sampai, kita tidak akan maju, tidak akan berjaya, tidak akan berhasil dalam semua usaha kita. Dua ayat yang kita ulang dalam Fatihah, tapi dah kita tak faham, 100 tahun kita sembahyang, masih lagi kita bersandar kepada kebendaan. 1000 tahun kita sujud dah, tapi kita tak faham, masih kita berpegang dengan usaha kita. Nah, kerana tak faham tak ni lah, maka kita ada usaha, tapi ingat, usaha kita bukan kuasa betul. Allah yang menjayakan. Sebab tu orang kafir dia buat satu-satu benda, bila tak berjaya, bunuh diri. Faham? Dia tak faham konsep Allah yang menjayakan. Nak? Ha. Asal zikir, bunuh diri. Asal zikir, bunuh diri. Kita nak bunuh diri ke? Naik kat bangunan. Nak terjun gayak, turun semula. Cuma tak bunuh diri. Tapi akidah rosak. Faham? Ha. Orang kafir dia nekat. Terjun terus. Nek? Kita putus asa dah. Nak terjun je tak berani. Sama-sama rosak. Hak terjun dengan tak terjun, akidah sudah rosak. Sebab tu jangan pegang dengan kebendaan. Duit kita banyak. Dalam bank pada lima. Maybank apa? Ha? Ada 150 ribu. Dalam tabung haji, 80 ribu. Catat bank, 190 ribu. Saham ada 250 ribu. Oh, berasa kemah dah. Oh, aku beres dah. Kalau anak aku dah tolong apa-apa, aku beres dah. Kemah mi dah aku. Inilah Mu'tazilah atau Qadariyah yang sesat lagi menyesat. Dia berasa duit boleh menolong dia. Ilaha illallah, rasul. Batu datang rasul, bagi khabar ke kita agama tauhid. La ilaha illallah. Tiada yang boleh menjamin masa depan melainkan satu, dialah Allah. Tiada yang boleh jaga kesihatan kamu, bukan duit, hanya Allah. Tiada yang boleh kawal kamu melainkan Allah. Semua Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dipanggil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Batu orang panggil kita tahlil. Kadang-kadang pergi jemput tahlil ya. Ada makan sikit, kita buat jamuan. Nah, kita pergi ya tahlil. Nah, ha, lepas tu kita faham tak tahlil? Tak faham. Nah, yang kita faham, ikut imam ha. Imam 100, kita 100. Imam 10, 10. Nah, ha. Sini ada tak orang buat tahlil-tahlil kita? Tak ada? Ada juga kan? Ha. Kalau kampung kita tu, kalau Tok Imam tua dia panggil panjang. Tok Imam tua. Ha, doa dia panjang, tahlil dia panjang. Baca dia banyak. Nak ha, nak sampai ke doa tu sejam setengah. Tahlil dia selalu pula. La ilaha illallah. Nak. Orang set-set muda kata, oh, lambat boleh makan kedai roh macam ni. Nak. Ha. Mari tu imam dia pula balik Jordan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Rabbi bismillah. Tak kira lah baca cepat, baca lambat, benda la ilaha illallah faham baik. Faham? Faham baik-baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana tak ada? Yang kita kata tiada Tuhan, tiada Tuhan, Tuhan mana tak ada? Faham? Tiada Tuhan dengan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Mana tiada Tuhan yang boleh beri rezeki melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh beri sembuh melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh manfaat melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh amal melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh beri senang melainkan Allah. 100 kali baca kita ingat gitu. Baru makan. Ni ada tak kita ingat gitu? Tak ada. La ilaha illallah. Kuah gula yang sebelah. Ha. Pasal letaklah depan ayat gula. Tak nampak dah tujuan kita tahlil, iaitulah menyebut kalimah la ilaha illallah supaya mantap akidah kita semakin kemah bahawasanya tiada sesuatu, hanya Allah segala-galanya. Nah, tapi oleh kerana kita tak faham, maka 10 tahun dah tahlil masih lagi syirik kepada Allah. Bila obat mahal, berasa yakin boleh baik. Bila doktor pakar, berasa sedap macam baik dah. Bila kenderaan kita molek, mewah, berasa sapar dah ke destinasi. Kita lupa Allah yang menyampaikan, Allah yang menyembuh, Allah yang memberi penyakit, yang menurunkan obat, yang menjamin rezeki, menjamin kehidupan, semua dia berkah. Kalau Allah jamin, tak ada duit seseng pun, maka hidupnya selamat sampai ke akhir hayat. Tapi kalau Tuhan tidak benar, ratusan ribu jota dalam bank, dia hidup dalam keadaan kesusahan. Dalil yang Tribun Bangunan Ramah Mani, duit beratus ribu dalam bank. Bukan pakat office boss, CEO, chief, apa, executive officer, nah, Tribun Bangunan, manager, bukan branch manager, general manager, ambil Smith & Wesson, point 38, hapung bahan tapan dia, to be a top tembu, duit berterabur jatuh, bukan duit yang menyenang. Tapi kita sudah lupa Allah. Nah, bila anak-anak kita senang belaka, ibu bapa berasa terjamin masa depan. Ada orang dia masuk duit insurans nyawa. Nah, 500 ribu masuk insurans nyawa, dia pun berasa kalau aku ada aksiden ke, kemalangan ke apa-apa ke, nah, aku tak bimbang dah pasal 500 ribu ringgit carman insurans nyawa. Dia rasa yakin dengan duit 500 ribu. Orang ini sudah syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dia lupa. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan sekali-kali dosa syirik. Jangan main-main. Baik mak lempik, hok, sting, pekuda lagi. Ha? Allah boleh ampun dosanya. Tapi syirik yakin dengan duit insurans, dia akan senang masa hadapan. Orang ini sudah syirik. Jahat daripada mak lempik, hok, kacing, pekuda 15 hutin lagi. Faham? Ha, ini masalah akhir zaman, akidah rosak, lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam keadaan tenang, kita tak sedar akidah kita rosak. Masih tiap-tiap tahun menunaikan haji di Mekah, sibuk meletak jamrah, padahal akidah sudah rosak. Faham? Ha. Kutip batu lah, ha. Gih lima Muzdalifah kutip batu lah, ha. Sekocek Mutawih kata, malam ni kita kutip batu, nak meletak, esok raya. Ha? Oh, kutip segendong batu ni. Kutip. Dia tak faham tujuan kutip batu untuk apa? Untuk melontor. Melontor di mana? Melontor di jamrah. Tak ada melontor tu apa? Melontor tu ustaz kami kabur kena masuk lah. Betul-betul kena masuk. Oh tu dia reti. Dia pun reti boleh eh. Masuk. Oh, dah dia juara dah 3 tahun turut-turut. Bang. Memang masuk batu dalam tu. Tetapi hikmah dia tanda kita bermusuh dengan syaitan. Faham? Dari segi hukum fiqh memang nak suruh masuk. Dari segi hakikat makna aku musuh syaitan kerana syaitan musuh Allah dan Rasul. Maka bila aku balik ke tanah air, semua orang yang memusuhi Allah dan Rasul, dia juga musuh aku. Ada tak bila kita balik? Tak ada. Sesada haji bagai sesada haji. Nampak? Balik kampung senyumlah kepada lebang. Bini dia kata, abang wah ni senyum amal daripada Jidah sampai ke KRI senyum mewek. Dia senyum, apa balik nanti orang panggil kita haji. Ha, balik panggil haji, itu saja dapat. Maka dapat di tanah air, orang yang memusuhi Allah dan Rasul, dia masih bersahabat. Nampak tak? Ha, dia tak faham benda tujuan meletak. Kena molek, dia bersama pula dengan golongan-golongan yang mempertahankan amalan syaitan di dalam negara. Nampak? Molek lotor dia pula di KLIA. Bila dia balik, kita orang kampung baling batu belaka. 70 butir. Hari tashrik. Faham? Baru pandang ke muka dia. Pasal dia tak faham. Biar faham benda pertujuan Allah suruh kita buat. Neh? Ha. Jadi nak kaya-kaya lah. Nak duit banyak. Tak ada. Simpanan dalam bank ada 8 bilion. Tak ada hak. Tapi ingat, satu sen pun tak boleh beri manfaat kepadamu. Pegang situ. Baru ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita rasa duit kita banyak, kita rasa selamat. Duit kurang, rasa kurang selamat. Maka orang ini rosak akidah. Bukan satu kaum, 72 orang panggil go to hell di dalam api neraka. Nah. Baju jubah boleh pakai, serban boleh beli, kain kedai Cina, paplik made in China, okey, bagi kain putih 80 meter lek serban. Ada suara tu. Ada boleh buat. Ah, sugi boleh gonyong betul. Nah, celak boleh lama, tebal pak ici boleh lagi, tak ada masalah. Nah, Quran bubuh dalam kocek boleh buat. Sebeh kayu pokal besar bawah dagah duduk tegak boleh buat. Tapi akidah sudah rosak. Bila duit banyak, rasa senang hati. Bila duit tak ada, susah hati. Di mana Tuhan? Tak ada Tuhan. Tuhan dia duit. Maka apa guna? Nak jubah pelengkak tanah. Serban besar pada kelak. Tak ada guna. Faham? Bila akidah kita sehat, walaupun pakai topi sudu, ada tulis kopi atas kepala, tulis pakai seluar jin 503, baju hacker ada kuda naik ke atas tekak, tapi semua dia yakin Allah belaka, jalannya ke syurga. Betul tak? Haa, ni kita kena jaga. Nah, sebab kita kadang-kadang pegang dengan usaha kita. Kita lama duduk masjid, nak kita berasa hebat. Nah, orang lain lepas mayang so balik dah, kita dah nyandar di tiang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan kata lama dah 80 tahun, baru 3 bulan beramal gitu. Syaitan masih cocok. Oh, mu kelah bawah. Mu kelah, mu orang lain balik, mu duduk sebeh lagi, tunggu sampai maghrib. Kita pun, haa, okey ke aku, okey ke. Bang, balik awal, masuk dalam buka kokok, buka lima syaitan. Bang, setan kali atau buka ni walek satu masjid habis dia kau lah masuk gelar belaka. Neh, jangan main setan, dia bijak. Neh, sebab itulah semua Allah Ta'ala belaka. Ingat, cari duit tak ada salah. Ingat, duit tu tak ditolong musyrikin pun. Jangan kita berasa hebat dengan apa yang selain daripada Allah. Ha, ayah kita sakit, walaupun kita doktor pakar, bini kita pakar bedah, adik perempuan kita pakai biu. Dari dulu. Masuk satu mana kanan pun Tuhan tidak izin. Masuk sesuap nasi, keluar semua sekali. Allah tidak izin. Mati juga. Ha? Ha. Lepas tu nak buat kawan ni. Kita ni banyak lupa ni. Masa dengar kita faham dah. Tapi bila lama sikit kita lupa. Ha, sebab tu dia kena latih. Hari-hari kita kena ingat. Setiap benda yang berlaku ingat Allah. Barulah kita tak lupa. Nah, ha. Kita dapat duit banyak, dia fikir walaupun aku dapat 10 ribu hari ni, belum tentu seseng aku dapat belanja. Jika Allah tidak izin, latih sebut itu dalam hati. Faham? Kita nak pergi hospital esok, jumpa doktor, keluar doktor, good morning. Dia pun apa? Ni doktor ni sama kelemah dengan kambing yang makan rumput luar. Nah, tak ada sedikit pun kuasa menyembuhkan penyakit aku. Tapi aku adalah umat Nabi. Aku mari ini kerana Nabi kata, tadawau, berobatlah kamu. Yang menyembuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku jumpa doktor. Nah, kalau aku boleh baca lo mampus, hari ini aku berobat, tidak sembuh, aku tak mari hari ini hospital. Faham? Ha, biar benda tu hidup di dalam diri kita. Di mana saja kita ada, maka tazkirah mengingatkan akan ketauhid dan Allah, wahdaniyah Allah pada segala segi, setiap ada di dalam hati. Tak perlu cakap mulut. Sebab bila kita ahli sunnah wal jamaah, kita selamat masuk dalam syurga Allah. Walaupun kita tak pakai jubah, walaupun kita tak pakai serban. Nah, ha. Tapi kalau kita baik pun, tak payah kita kabur korang, kita baik. Ha, ha, macam kita semayang tak tinggal 5 waktu sehari semalam, tak payahlah kita buat kelab. Kelab solat tak pernah tinggal, tak payah. Ha, ha. Atau kita ni maknanya, maknanya apa ni, berzikir kepada Allah siang dan malam, ataupun suka semayang tahajud, kita tak payah dai lah atas belakang jubah kita persatuan peminat-peminat tahajud Lembah Kelang, tak payah. Ha, Allah bayar belaka di akhirat. Lagu mana pun dia yang tukang bayar. Nah, ha, kita buat sudah, maka Allah yang akan nilai, dia akan tapih balik segala-galanya. Dan bawa segala pekerjaan. Dan bawa iman itu pada mazhab Imam kita Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Baik. Iman-iman ni bahasa Arab. Bahasa Melayu ni adalah percaya. Mana orang-orang beriman, orang yang percaya. Percaya apa? Percaya 6 rukun iman. Faham tak? 6 ni kita percaya sungguh-sungguh, dipanggil orang beriman. Tapi buktinya dengan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batu orang kafir, jap masuk Islam, tak dapat tidak, mesti kena ada syahadah. Nampak? Mesti sebut syahadah. Walaupun dia beriman dalam hati, tapi kita tak dengar. Maka untuk diperlakukan sebagai seorang Muslim, disyaratkan mesti ucap pada lidah. Dan dalam hati dia yakin dah. Dalam hati itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan Tuhan, kita tak rapat dalam hati orang. nak dia mengucap kalimah syahadah, maka dia orang Islam di sisi kita. Walaupun dia bermain-main di dalam hati, tidak beriman dengan sebenar, dia munafik, terserah kepada Allah. Jadi mesti dengan syahadah. Tak boleh tidak kita kata saya beriman dalam hati, saya tak mau syahadah. Nah, tak boleh. Batulah datang Jibril alaihi salam bila dia ajar rukun-rukun Islam, hak pertama syahadah. Kemudian ada pula orang pertikar. Dan kalau kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi syahadah pun ada ke orang ketikam dia gitu. Nah, dikorek itu korek, kok ni korek hak pelik-pelik gitu. Nah, dia tanya masa Nabi Adam dengan Siti Hawa kahwin itu siapa dia jadi saksi. Ramai je ni zahir benda gitu. Tapi masa berak dah cuci. Dah ngaji benda-benda hak perasaan dia tak ambil, komang sepandang dia gitu. Nah, ngaji Quran tak pandang kau. Nu mati jumpa ngebe dah uti dia. Nah, dilegam bila gunah dengan maaf gunah tu kau habis. Tapi nak tahu siapa jadi saksi nikah si Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ramai sangat kena menyakit gini pada akhir zaman. Nah, akhirnya bodoh siapa kemaku, tak reti ke benda. Duk cara benda-benda lagu tu. Nah, Nabi suruh baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat, malam Jumaat. Dia dah baca. Tapi dia nak tahu di mana akan terbit Dajjal. Sibuk kali ya. Cari kopak, buat blok-blok satuan nak cari Dajjal. Bodoh. Kok Nabi suruh tu baca surah Al-Kahfi. Tahan tak? Pada hari dan malam Jumaat. Dan jaga akidah. Di mana saja Dajjal terbit, kamu terselamat. Itu yang terbaik. Tak? Duduk kaji Dajjal. Berapa tak baca? Dan Quran pun tak pandai baca. Tak pandai baca Quran. Ada orang pandai baca Quran. Tapi cari surah tak pandai. Malam ni tu Syakban. Ada kampung tu dia buat baca Yasin. Dia pergi nak baca Yasin. Nah, jadi dah ramai mari. Hak malam tak baca Yasin, orang tak mari ramai. Malam isku Syakban mari ramai. Nah, jadi warak setahun sekali. Jadi bila mari, Quran besar habis dah. Ada 6 butir je, ambil di jemaah. Tinggal Quran kecil. Quran kecil tu habis dah bagi hak Yasin saja. Tinggal Quran besar. Dia mari lewat, dia ambil Quran besar. Orang start dah ngaji Yasin, tiga tadi. Dia cari Yasin, siapa semayang isi tak jumpa. Cari Yasin. Mana surah Yasin? Faham tak? Bodohnya. Nah, Allahu Rabbi. Siap dah dalam tu ada surah, ada muka surat. Tak jumpa di mana surah Yasin. Faham tak ni? Maknanya jahilnya umat akhir zaman. Tak usah kata nak suruh tafsir surah Yasin. Tak usah kata nak suruh terjemah surah Yasin. Surah Yasin dalam tu kat mana jumpa? Kita orang tu. Tak jumpa. Lala baca doa. Pakat nasi minyak boleh ada. Banyak pula pada orang siap tambah. Nah, ni akhir zaman. Maknanya luklahnya umat Islam akhir zaman. Nak benda yang ada depan mata tak berhenti nak cari dah. Tak usah kata nak jadi ulama dulu yang mengembara seluruh dunia, mencari hadis, mencari ulama-ulama, mencari berbagai fakta untuk disimpan dalam kitab-kitab panduan orang akhir zaman. Hak orang tolong buat dah. Tak berhenti. Nah, tak dia baca. Ada ramai juga orang Islam yang tidak tahu benda makna nama dia. Nama? Nah. Jadi nama apa bang? Nama Hani. Oh bagus nama. Benda makna Hani. Garu. Dia tak tahu nama dia ciri makna benda. Ni kalau malam ni kalau kita suruh bangun ramai. Apa ramai tak tahu. Nama arti aja tulis dalam Jawi. Tak boleh. Faham tak? Nama kita ciri kita tak tahu makna benda. Bodoh ke cerdik? Dan mana kita boleh bela umat? Boleh bela Quran? Boleh bela hadis? Boleh kembali pada zaman kegibilangan Islam dulu? Dalih tak kau cetak. Nama kita nak eja Jawi lagi. Nama kita makna pun tak tahu. Faham tak? Dan nama kita sendiri kita tak tahu makna benda. Kita nak bela agama kita. Berat nanang. Faham lagi? Nama awak apa? Nama Zulkifli. Tulis dalam bahasa Jawi. Dalih tulis. Zul pun ya. Zab cek Zab so. Dia pun Zab so. Wow. L. Ada L pun. Ini masalah. Orang buta hafal Quran, mata buta hati silek, 30 juzuk dalam lada. Kita silek itu dulu nama kita tak reti. Lepas tu sibuk nak menikah orang lagi. Nampak orang panggil doa pun sehat. Jadi bila kita muhasabah diri kita, jahilnya kita, tak pandainya kita, maka solution dia kita sendiri kena reki. Kita berubahlah. Nampak? Supaya kita jadi umat yang khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, sebaik-baik umat yang dibangkitkan di tengah-tengah manusia, iaitu para sahabat yang bermutu diri. Nah, ha. Pandai dah, jadi ustaz dah, hebat dah. Ha ni duduk Mesir 8 tahun. Ha ni balik Syria 7 tahun. Ha ni balik Morocco 6 tahun. Ha ni balik daripada pesantren Aceh 11 tahun. Beraluh pula, kedekut pula. Sayang harta benda. Nah, ha. Tengok pada ustaz jangan. Kita penuh rumah. Nah, tapi tak berani nak belanja orang makan. Muka pula catung macam anjing serigala. Nah, macam mana? Tidak beri manfaat langsung. Nah, sedangkan sepatah ilmu saja yang ada di dalam hati kita. Al-ilmu nurun, dia bercahaya, mengeluarkan sinar dia sampai ke langit. Dah kitab sampai 30 almari. Nah, buat balik dari Mesir, tak cukup Mesir beli di Morocco pula, beli Mekah pula, 8 tahun pula sambung mata umul qura. Tapi tengok orang amal muka tak pernah senyum, tak ada manfaat. Tak. Nah, sedangkan yang terbaik Rasulullah SAW dengan budak kecil jauh dia senyum dah. Nah, ni ustaz ngaji orang muka gelebeknya macam itik sekali nak mampu. Nah, orang kata itu mana salam ustaz tu? Pak Nisa, Pak Masang. Ini tak ada manfaat. Tengok pada sebang jubah hebat, muka bergelebeknya sekali. Kedeku pula tu, makan bayar suku, ngaji api kita, torekat, masuk tiga torekat. Oh, lambat ada nasyak bandi buat, oh, ada dia siapa? Tapi bergaduh, makan bayar suku. Ah, cerita cakap pak tak tahu, bak alam malaku. Ini masih ada dalam masyarakat. Nak, mari mak empik pula. Pak, congek itu, depan. Saya belanja. La ilaha illallah. Mak lempik, murah tangan pula belanja orang. Kok ni tarekat, ada kut nak mampu. Ini masalah. Inilah fenomena akhir zaman. Yang satu hari Nabi kata, akhir zaman. Orang-orang jahil menolong agama Islam. Betul tak? Ini yang berlaku. Ada soalan? Jadi satu jam dah insyaAllah kita pergi kepada soalan pula. Dan adalah iman itu bertambah. Nah, dan bahawa iman itu pada mazhab imam kita Syafi'i, kita berhenti kat itu. Wallahu a'lam. Boleh satu jam lagi soalan lah. Saya demam sebenarnya. Jika diizinkan Allah, kita jawab soalan-soalan yang telah dikemukakan. Soalan pertama, saya buang air di dalam tandas awam dan saya ternampak lalat. Oh, dia tengok lalat landing di atas tahi. Kemudian lalat itu landing di atas seluar saya pula. Adakah najis seluar saya? Baik. Boleh kau ditanya di muskil. Dia pergi tak kira lah tandas ke di mana-mana pun. Dia tengok seekor lalat terbang pek duduk atas najis. Lepas terbang balik duduk atas dia. Tak kira duduk atas luar atas baju. Adakah bila duduk di baju dia tu najis pula baju dia? Sebab lalat kan. Dengar molek-molek jawapan dia. Terus kutip derma. Terus tengok ke dia. Baik. Lalat ni bila dia terbang atas najis, biasa najis ni kalau hak jenis keras tak bergerindok, tak lekat di kaki dia. Nah, tapi kalau najis hak basah, biasanya lekatlah di kaki ni. Nah, kaki lalat. Bila lekat di kaki lalat, bila lalat ni nak terbang, takkan dihapu kaki dia. Nah, dia terbang dengan najis lekat di kaki. Nah, bila dia terbang, induk naik atas baju kita pula, pada adatnya lekatlah di baju kita. Faham? Jadi ulama jawab memang lekat di baju kita sekalipun dimaaf pada syarak. Nah, walaupun kita tengok tak nampak, kita ambil mikroskop nampak. Ne? Pasal apa kaki landak jarang saiz 10 kaki landak besar tu. Landak besar ni kaki besar tu. Nah, jadi dimaaf pada syarak. Kenapa dimaaf pada syarak? Kerana sedikit sangat. Nah, dan balik kepada saiz lalak itu sendiri. Jadi oleh kerana lalak besar tu dah kakinya haduh, makin lebih haduh lekat di baju kita. Nah, jadi semua lalak dimaafkan pada syarak. Melainkan pada negeri itu lalak besar-besar berdi. Ha, kaki besar ni kaki lalak. Boh atau muka duduk-duduk. Ha, itu memang maaf lah. Pasal banyak lekat di muka. Ha, tapi tak jumpa dari lalak besar tu. Mengapakah bila saya baca terjemah Quran, saya dapati Allah bahasakan dirinya kadang-kadang kami dan kadang-kadang aku? Apa beza antara kami dengan aku itu? Ha. Ini baru soalan. Ditanya, ditengok dalam tafsir Quran, kadang-kadang Allah kata aku maafkan kamu, kadang-kadang kami menurunkan akan rezeki daripada langit, kami menurunkan hujan. Nampak? Ha. Inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan. Nah, ha. Tapi kadang-kadang aku, maknanya saya seorang. Ada beza ke tak? Dalam ilmu Arabiah. Nah, kedua-dua ni adalah domain, dia panggil ganti nama. Neh? Ganti nama ataupun domain. Arab panggil domain, Melayu panggil ganti nama. Jadi ganti nama ni kena menggunakan aku ataupun kami, yang dimaksudkan ialah Allah, maksudnya sama saja, balik kepada Allah. Nah, tapi kalau kami daripada manusia, maksudnya lain. Ialah kami semua yang berkata-kata pada hari ini, contoh. Batu arak dia gelok, manihnu, kami, ataupun na, kami ini, mutakallim, damir mutakallim, alladhi ma'ahu wairuhu. Ganti nama bagi yang berkata-kata, yang di sampingnya ada orang yang lain. Jadi dia wakil orang yang ramah, dia bercakap dengan kami. Itu makhluk. Tapi kalau Tuhan berkata kami, bermakna domain mutakallim wahdah al-mu'azzim nafsah. Ganti nama bagi Tuhan yang satu, yang mengagungkan dirinya sendiri. Jadi kami kalau Tuhan, mana aku seorang yang maha agung. Tapi kalau kami daripada manusia, kami beramai-ramai. Tu kena faham. Soalan seterusnya. Apakah pahala seorang wanita yang melahirkan anak luar nikah sama seperti wanita melahirkan anak atau hubungan sah suami isteri? Baik, seorang perempuan dia beranak, sakitlah. Nah, ibu kita beranak ke kita melahirkan anak, dapat pahala. Pahala apa? Pahala melahirkan anak. Maka soalan dia, kalau perempuan itu berzina dan dia mengandung, kemudian dia melahirkan anak luar nikah, sama tak sakit dengan ibu-ibu yang berkahwin? Sama kau. Sama bertaruh nyawa. Sama-sama bahaya. Betul tak? Adakah dia dapat pahala juga? Kerana ibu-ibu yang Allah beri pahala ni, mereka berkahwin. Ha, ni ibu zina. Dia tak berkahwin. Tapi bila dia sakit beranak, adakah dapat pahala? Ulama' jawab, bergantung kepada ibu itu sendiri. Jika dia telah bertaubat daripada dosanya, maka dia balik menjadi orang yang tidak berdosa. Ha, bila orang yang sudah tidak berdosa, bila dia susah, dia sakit, ada pahala. Dapat pahala kepada dia. Jadi yang penting, yang melakukan dosa, taubat dengan segera. At-taimu anil zambi kamalla zambalah. Orang bertaubat dengan dosa, hilang semua dosanya. Maka dia pun melahirkan anak dalam keadaan telah bertaubat. Sakitnya melahirkan anak luar nikah, tetap mendapat pahala di sisi Allah. Bukan pahala zina, pahala sakit, kerana bertarung nyawa melahirkan anak. Soalan seterusnya. Hukum menikahi wanita yang dah melahirkan anak luar nikah dan menikahi anak luar nikah. Minta tolong jelas. Seorang perempuan dia telah berzina dan mengandung dan melahirkan anak luar nikah. Tak ada suaminya. Kita kahwin dengan dia, sah lah. Sah lah kalau cukup syarat nikah. Tak ada masalah. Dah kata perangai tak molek. Perangai tak molek kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia telah insaf, dia telah bertaubat, baiklah dia. Orang yang telah bertaubat, kekasih Allah, jangan main-main. Tidak. Tapi yang tidak berzina kena molek lebih teruk perangai. Nah, ramai mana isteri yang tak pernah berzina bila kahwin jadi menengung untuk lelaki. Dia orang ni menengung mama-mak. Bini aku teruk lah. Dapat gaji 2,000, nak 3,000. Nah, tu pening kepala. Nah, jadi sah kahwin dengan perempuan yang telah melahirkan anak luar nikah. Dan anak luar nikah tu kita boleh kahwin tak? Boleh juga kahwin, tak ada masalah. Kalau kita tak boleh kahwin dengan anak luar nikah, dia nak kahwin dengan siapa siang ke dia? Nah, zakat perkahwinan itu adalah melega dan membantu kehidupan. Ada pula hukum tak boleh kahwin anak luar nikah. Boleh kahwin tapi dia tidak ada wali. Maka gunakan wali hakim. Itu saja. Soalan seterusnya. Yang saya muskil apa yang saya faham, Allah tentukan kisah hidup semua manusia. Tapi masih beri pilihan tu setiap apa yang berlaku ke atas manusia. Pilihan ada dua saja. Arah dosa, arah pahala. Jika begitu, adakah Allah buat dua perancangan? Itu perancangan ke arah dosa atau pahala. Jika begitu, adakah Allah yang munculkan apa yang dipilih oleh manusia? Minta ulas dan betulkan kalau salah. Ini tanya Qadar dan Qadar dan ketentuan Allah daripada azali. Dah kalau kita ni Tuhan beri pilih, nak buat dosa boleh, nak buat pahala boleh. Dan macam mana Tuhan tentu dah hari itu, segala-galanya telah tentu. Maksudnya, kita sekarang ni, balik ni daripada Masjid Rahimiyah ni, pak, kita nak pergi minum arak pun boleh, kita nak pergi mengaji Quran pun boleh. Tapi, mana-mana satu, semua telah ada dalam pengetahuan Allah. Bukan Tuhan tetap dah, kita tidak akan buat baik selepas ni. Kita akan jadi terus kepada buat apa yang Tuhan pilih. Jauh. Ingat situ sudah. Maksudnya segalanya dalam pengetahuan Allah, sama ada kita akan buat baik atau buruk selepas ni, semua Tuhan telah tahu. Bukan maksud Tuhan tetapkan tu, kita terpaksa buat benda tu, bukan. Kita nak kaitkan dengan usaha dan ikhtiar. Lepas tu tak faham. Tak faham juga. Bila tak faham juga, stop. Kerana ni kait dengan qada dan qadar. Kait dengan iradah Allah fil azali. Nah, jadi kalau kita tak faham juga, cukup setakat tu. Yang kita nak faham adalah Allah tentukan segala-galanya. Dia yang iradah, yang berkehendak. Dan semuanya yang telah berlaku dan akan berlaku berjuta tahun lagi telah pun sama dengan pengetahuan Allah. Tetapi kita ada pilihan untuk baik atau buruk. Dan Allah beri kekuatan. Kalau kita nak panjat curi rumah orang, dia beri kekuatan sangat boleh naik rumah orang. Kalau kita nak panjat naik atas mimbar nak baca khutbah pun, Tuhan beri kekuatan juga. Lebih daripada itu, jangan fikir. Kalau fikir, tak dah dengan kita punya memori. Faham? Memori kad 32 meg. Nak masuk barang 60 gig. Boleh masuk? Oh. Tak boleh. Kalau masuk juga, jadi hang. Hang tu bahasa orang putih. Bahasa Melayu gila babi komputer. Faham tak? Tekan sini tak mesti, tekan sini tak mesti. Wak mah pun tak teruk. Faham? Pasal apa? Kapasiti lebih daripada apa benda isi hak yang boleh masuk. Maka akal manusia tak boleh nak fikir hakikat Allah dan Qadar. Kita nak kaitkan dengan ketentuan Allah pada azali. Tak dah. Jangan buatlah. Nah, cukup setakat tu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, pak mentua Nabi, ada teket masuk syurga dah. Dia kata, al-ajzu an idrakin idrakum. Lemah kepala otak kita nak fikir benda yang payah seperti ini. Telah pun dikira mendapat. Nampak? telah pun kira faham dah. Lebih daripada itu tak boleh. Eh? Kerana memori kita sikit. Eh? Ha. Nak fikir kodok lah kodak guna. Bini kita mimpi ke kita tak boleh nak fikir. Kita tak tidur lagi. Duduk pakai suat kapur. Bini kita sengih lah. Tengah tidur. Dia ada alam lain lah. Kita boleh fikir. Macam mana tu? Kita gelap. Eh bangun bangun. Gua ni senyum enggak? Nah. Air mimpi pergi ke damah. Pergi ke damah. Kalau haduk tak katik. Dah kita boleh kaji lah mimpi. Dah boleh kaji. Dah nak kaji iradat Allah. Nak kaitin khabak dan khadak. Khadak. Faham? Biar saya nak tahu juga. Nak tahu juga ambil borang wak gila tu. Faham tak? Sebab siapa yang paksa diri dia juga melangkau daripada hak otak berfikir, maka dia akan jadi hilang ingatan. Nah. Apakah cara untuk menggemarkan teman wanita atau isteri untuk memakai tudung labuh? Orang perempuan hatinya keras. Kalau kita cakap nanti ayat dia mesti awak kena terima saya seadanya. Bukan itu ikut acuan kehendak awak. Minta ustaz terangkan. Hati wanita cukup keras. Bagaimana ingin melembutkannya? Kadang-kadang kita tegur perihal agama. Terus melenting-lenting. Walaupun perkara itu ada benarnya. Dia kata puan dia ni dia suruh pakai pakaian tudung labuh. Tapi dia lawan. Tak mau ikut. Hati bini dia keras. Jawabnya memang keras pun. Nak kali lembut dipanggil lelaki lah tu. Ha, kapo dengar, nasihat dengar, tidak melawan. Tu lelaki lah. Batu rapuan dia bini kerah. Eh bini hati dia kerah. Tak ada maknanya semua ikut dia kandang belakang. Ada tak isteri dia? Semua dia ikut belakang. Nah, tak ada. Mesti ada lawan. Itu tanda seorang perempuan. Dia kata tak bini saya semua ikut. Saya kata tak lawan. Saya suruh dia buat duit pun tak ambuh. Hadiah pun tak ambuh. Barang kemah pun tak ambuh. Ini tak ambuh. Duduk dia masuk rajin. Eh bini awak lelaki tu. Faham? Ha. Kalau perempuan memang dia melawan. Tapi memanglah kita tak payah, tak payah nak gerah-gerah sangat. Nek? Dia jenis tulang. Tulang yang bengkok. Nabi kata kalau kita paksa sangat, patah. Kerana jenis tulang. Bukan fiberglass. Fiberglass macam jorang tu lain. Ya, nampak? Ugly stick. Boleh buat nekum. Tapi tulang ni kapak, patah. Nah, patah maknanya binasa rumah tangga. Tapi kalau kita biar, kita tak tegur langsung, kita yang hancur lebur. Nah, ha, maka pandai-pandai je lah. Kita nak dapat perempuan yang baik, perfect 100%, payah. Nah, ha, jadi terima seadanya dia kata itu betul dah. Tapi kita tak suruh. Suruh juga dia dengan apa yang kita kandung. Contohnya nak suruh pakai tudung besar, dia pakai tudung kecil. Nah, tudung bawah dia panggil. Tudung ikan bawah, kecil je. Jadi bini suami dia dah pakai lah besar sikit. Siapa kat ni? Dia tak pakai. Tetap kita suruh. Jangan ngasuh ke dia. Dia bini kita. Jahat-jahat bini kita. Bini kita. Nah, jadi kita suami yang bijak, jangan guna kuasa betul sangat. Eh? Cara nak lembut dia, dua perkara. Kalau dia degil. Yang pertama, iaitu dengan duit. Ha, duit dia mudah lah puan. Pasal apa? Dia tengok masa kita tak ada duit. Dia cakap ngasuh lah kita. 24 hari bulan. Nak? Ha. Kita atur mesej kita, kita duduk di ofis. Kita kata, buat benda tu yang kita atur mesej. 24 hari bulan. Tak gaji lagi. Dia jawab, kau suka orang lah. Jawab. Marah pagi tadi tak habis lagi. Ha? Lepas tu esok kita pun boleh gaji. RM6,000 sekali dengan bonus. Nah, ha. Kita mesej pula ke dia. Buat apa tu yang I baru boleh dapat gaji RM6,000. Oh tengok dia jawab panjang lebar. Tengah duduk kat dapur ni abang saya. Aduh. Nampak tak? Ha. Jadi dia jadi lembut tu sebab kita ke sebab kita? Ha, tu orang puang. Tapi bukan orang sini. Eh? Kok negeri Selangor. Eh? Ha. Yang kedua nak lembut hati dia kahwin lain. Orang puan marah. Kalau awak tak pakai kat tudung besar, awak tak tutup arak juga, saya terpaksa cari seorang lagi wanita solehah sebagai isteri. Nak ambil borang kat jaih apa semua, guting-guting gambar depan dia. Oh takut dia. Nak, oh abang tu nak kahwin ni. Oh dah awak tak mau pakai tudung besar. Oh, tengok. Dah petani lah kita pergi kedai keling beli kain. Oh, segit ni kedai. Tak pakai lutut ni duduk ni. Oh. Ha, tu orang puas. Tapi jangan keras. Semuanya kaparah dosa kita di masa lalu. Dapat bini mulut banyak, dapat bini mulut jahat, dapat bini keras kepada, kaparah kesilapan kita masa lalu. Jaga dia molek-molek. Nampak? Ha, batu-batu tu dulu katakan, perempuan seorang nak baik jaga lembu sekandang payah dia. Eh? Ha. Soalan seterusnya, bolehkah seorang anak nasihat ibu bapaknya yang tidak solat secara direct? Berkata ke tak? Kalau berdoa saja boleh tak? Jawabnya tidak salah. Dalilnya Nabi-Nabi menegur ibu bapa mereka secara direct. Cuma adab menegur ibu bapa kena tahu. Jangan kita tekeng, jangan kuat suara, jangan dengar ayat menghina. Tak sama dengan kawan-kawan kita. Tapi boleh tegur direct. Mak ayah bila lagi nak semayang? Mak ayah ni tua dah. Nah. Nah, jadi kami mati tak dalam semayang. Kena seksa dalam kubur. Dia pun berasa hati. Dia kata kita derhaka. Tidak derhaka namanya. Kerana dia derhaka kepada Allah. Faham? Nah? Ada orang tak berani nak tegur. Benda tu haram. Tapi dia takut derhaka. Tidak derhaka. Tegur maksiat yang dilakukan oleh orang tua. Tak derhaka. Derhaka ni kita buat benda-benda yang dilarang oleh agama. Nah, seperti kita maknanya buang ibu bapa kita atau rumah orang tua tu baru derhaka. Nah, atau cakap ngasor, jerekoh. Nah, tu baru derhaka. Tapi tegur kebenaran, tidak derhaka. Tak usah bimbang. Kalau kita sayang ibu bapa kita, tolong tegur dia. Biar dia kata aku tak rela, aku tak reda pun. Tak apa. Kita buat benda yang betul. Nah, soalan seterusnya, apakah hukum menyertai sukan ekstrim payung terjun, rock climbing, paragliding? Jawabnya, jikalau sukan itu memberi manfaat kepada kita, syarat yang pertama. Yang kedua, menggunakan fasilitis alat-alat yang menasabah dengan sukan. Yang ketiga, tidaklah sengaja membahayakan diri kita seperti kekurangan alat dan sebagainya, hukumnya adalah harus. Tapi kalau panjat gunung tak menggunakan tali, silap-silap jatuh memang mati, hukumnya haram, kata ulama. Tapi kalau kita pakai tali, terjatuh ada tali pula sakuk, tidak haram. Dan mesti menjaga keperluan semayang. Sebab tu dalam bab hobi, jaga molek. Tengok orang main motocross lepak, kita pun lepak selalu. Baru beli tadi motocross, patah tiga tulang belakang. Bang, hukumnya haram. Kawan dia lepak tinggi, tak haram. Pasal kawan dia pakai alat-alat tamuwi patah. Tu dia ada pengalaman, ada ilmu. Maka tidak haram, dia jadi haram. Nah, sebab tu bukan semua benda haram dan bukan semua sukan dikira boleh. Nah, ramai sangat atas nama sukan-sukan moden ni, siapa dok semayang, siapa ada di surau masjid dengan orang ngajar. Nah, ha, jangan siapa tinggal benda yang haram. Nak sokang tidak salah. Soalan seterusnya. Saya duduk di Shah Alam bermalam di Bukit Merah Perak selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba hari 3 saya terpaksa tambah lagi 1 malam. Adakah sah solat jamak qasar pada 3 hari yang pertama itu? Bagaimanakah kiraan hari untuk jamak qasar dikira malam atau hari atau siang hari? Jika 3 hari kita telah jamak qasar dan nak balik esok, tiba-tiba esok terpaksa duduk 1 hari lagi. Jamak qasar yang 3 hari itu telah sah di sisi syarak. Hari yang keempat melengkapkan kita nama mungkin. Maka hari yang keempat tambah sehari, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Faham? Ha. Lagu mana dia 3 jamak qasar 3 hari? Kita duduk di Kelang, kita nak pergi di Perak selama 4 hari. Ha, tak masuk hari pergi dan hari balik. Maka sampai saja di Perak, kita bernama mukim. Haram jamak dan haram kosong. Tapi kita daripada Kelang nak pergi ke Perak selama 3 hari. Contohnya hari ini ialah hari Ahad. Kita nak pergi sana esok katakan. Hari Senin bertolak ke Perak. Kita nak duduk hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. hari Jumaat kita nak balik, maka kelima-lima hari boleh jamak dalam qasar. Kerana hari Isnin hari bertalak, hari Jumaat hari balik, Selasa Rabu kami hari tinggal. Siapa yang tinggal 3 hari saja, tak masuk hari pergi hari balik, dikira musafir yang tinggal, boleh jamak, boleh qasar pada 5-5 hari dan pada pergi dan pada balik. Ha. Soalan seterusnya. Apakah status seorang suami bila isteri engkar perintah agama? Contohnya duduk semayang. Suami jalan sihat tanpa henti. Adakah suami berdosa dan akan masuk neraka? Jawabnya tidak lagi pada ketika itu. Kita wajib suruh isteri kita semayang. Kita tak wajib paksa dia semayang. Buat mur'ahlaka bisalah, kata Allah. Wajib kamu suruh bini dan anak kamu semayang. Maknanya suruh saja. Nah, kita balik, kita kabur ke bini dia, semayang. Ni asal lewat, nak habis dah. Kondang lagi, semayang. Hak tu wajib. Bukan wajib kita pegang tangan dia, selang dalam kodoh, ambil uduk, erik, pakai baju, pokok sujud, kita pegang pandai dia gitu. Jauh. Nah, wajib suruh. Ha. Cuma bila kita dah suruh, tak ada ambil akhirat, maka ada 3 tindakan. Yang pertama, ma'izuhunna, Allah kata. Baca kitab, baca Quran, baca hadis. Nak takutkan dia dengan seksa-seksa akhirat. Tak jadi apa juga, wahjuruhunna, jangan tidur dengan dia. Ha? Suruh dia tidur seorang dalam bilik. Kita tidur luar. Berapa abang tak masuk dalam bilik? Awak tak mahu semayang maghrib tadi. Ni hukuman daripada Quran. Nak? Ha. Tapi jangan ada benda-benda dalam tu. Buat keluar dulu. Lama kita duduk luar, dia duduk dalam bilik. Tak ada apa-apa. Tak ada hal duduk dalam bilik. Main iPad, Angry Bird, apa semua. Ha. Kita juga duduk seorang demok luar. Faham nyamuk, faham apa. Nak? Ha. Tak jadi apa kau? Tidur suku-suku. Fadribu hunna, boleh pukul. Tartik yang ketiga. Bukan kerana benci, kerana perintah Allah. Pukul lagu mana? Tak boleh pukul muka. Tak boleh mencederakan. Tak boleh keluar darah. Tak boleh lekat parut. Tak pukul, hanya nak menunjukkan dia ni bersalah. Faham? Eh? Tak jadi apa juga, terpulang pada suami. Kalau sayang lagi, teruskan berdakwah. Kalau tak sayang dah, ceraikan dia dengan baik. Bi'ihsan, lepaskan dengan baik. Tak mau lepas, nah, cari seorang lagi hok semayang. Lagi sedap. Nah, kita mayang jemaah depan dia, biar dia tengok saja, nengung. Nah, lalah dia pun semayang atas. Dengan madu dia jadi makmum. Ha. Soalan seterusnya, anak tak usah taraf, perlu bin nama ayah sebenar atau Abdullah? Anak tak usah taraf ni, anak zina, anak nikah yang tidak, yang tidak ada nikah. Neh, orang dulu-dulu dia kata anak haram jadah. Orang dulu-dulu, bukan berjadah, ziyadah, bahasa Arab. Ziyadah mana lebih, ya, yang tidak ada nasab maksudnya. Baik. Dia kata adakah bin Abdullah atau bin bapak sebenar? Pelik juga tukang tanya. Dia kata anak tak sah taraf. Lepas tu nak bin bapak sebenar. Kalau bapak sebenar takkan tak sah taraf. Anak zina tidak ada bapak sebenar. Seorang laki-laki pergi jumpa Rasulullah. Anak zina bin siapa? Nabi kata al-waladu lil firas. Nah, anak zina bin atau binti kepada ibu dia saja. Ibu dia berzina, mengandung dia, lahirkan dia, itulah mak yang sebenar. Ayah bukan yang sebenar. Faham? Ha. Jadi bin mana? Nabi dah jawab bin ibu dia, bin mak dia. Kalau binti, binti mak. Nah? Ha. Ada pendapat mengatakan tidak wajar berbinkan Abdullah kerana akan mengaibkan budak itu. Jawabnya, bin Abdullah kerana tidak ada tahu nama ayah, atau bin mak mengikut akan ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mengaibkan budak. Hukum syarak kita tak payah baiki. Kita baiki persepsi masyarakat. Bila masyarakat boleh tengok bin mak, dia pakai hina anak zina. Yang salah sebab syarak suruh guna bin mak ke atau masyarakat? Dia jawab. Syarak salah. Hukum syarak menetapkan bimok. Faham? Tapi bila kita letak bimok, budak tu aib sebab orang menghina dia. Yang salah hukum syarak ke masyarakat yang menghina? Bila masyarakat yang salah, kita nak ubah hukum syarak, nak ubah masyarakat. Ini masalah, faham tu? Jadi hukum syarak tak salah. Bin Abdullah, oh dia ni anak tak setara. Kita tak hina kan? Betul tak? Ini orang beriman yang akhlak mulia. Walaupun kita tahu dia tak haram, tapi kita tak hina dia. Pasal apa? Haram dia hina dia. Dia tak bersalah. Dia wapak dia. Salih hina. Mungkin dia telah bertaubat. Allah lebih sayang daripada kita. Sebab tu kita kena baiki masyarakat. Faham? Ha, jangan baiki hukum syarak. Hukum syarak macam meja. Apa salahnya kalau kita ubah? Kita berpandangan dia ni orang macam orang lain juga. Macam biasa. Nah, soalan seterusnya. Bagaimana boleh berlaku berbagai pendapat golongan ulama' mengatakan orang kafir tak boleh guna kalimah Allah? Manakala sebagian ulama' yang lain mengatakan boleh guna. Jadi dia kata guna yang jadi lain-lain pendapat. Jawabnya, perkataan Allah ni, sebenarnya Allah ni ilahu fil ardi wa ilahu fis sama. Dialah Tuhan di bumi, dia Tuhan di langit. Maknanya Allah ni Tuhan yang satu. Di mana pun Allah Tuhan yang satu. Kalau tanya orang Arab yang sembah berhala, Allah kot Tuhan. Tapi dia pergi sembah berhala. Tanya Yahudi tu, Allah kot Tuhan. Tapi dia sesat. Tanya Nasara, Allah juga Tuhan. Tapi dia sesat juga. Pasal dia kata Siti Maryam bini Tuhan. Nabi Isa anak Tuhan lah pula. Allah sebenarnya Tuhan segala-galanya. Jadi, batulah masalah orang Padri nak guna nama Allah. Atau orang Yahudi nak guna nama Allah Tuhan yang sebenar. Nah, pada asalnya memang nama Tuhan yang sebenar. Kemudian ada dua pendapat mengatakan satu tak boleh. Satu mengatakan boleh. Sebab apa? Yang mengatakan boleh guna nama Allah, tujuannya supaya nak dekatkan mereka kepada agama Islam. Supaya mereka dapat menerima Allah ni lah Tuhan yang sebenar orang Islam. Tuhan mereka juga. Jadi lazimkan mereka sebut. Mudah-mudahan mereka menerima Allah dalam Islam agama yang dia redai Allah. Itu pandangan dia. Pandangan yang mengatakan tidak boleh guna Allah kerana boleh memberi fitnah kepada orang Islam yang lain. Kadang-kadang mereka boleh salah guna nak sampaikan ajaran agama kafir. Nak menyesatkan orang Islam tapi berlemak manis mulut menggunakan nama Allah. Ada bahayanya. Jadi dua-dua pendapat adanya tujuan dan matlamat masing-masing. Nah, oleh kerana tidak ada nas yang terang, maka kedua-dua pandangan ini kita terima dengan hati terbuka. Ada tujuan dan faedah dan ada maslahat belaka. Mungkin benar juga pendapat mengatakan tak boleh guna Allah kerana mungkin mereka akan memerangkap orang-orang Islam untuk mendekati agama mereka. Betul juga perkataan yang mengatakan boleh guna Allah kerana dengan guna Allah mudah-mudahan mereka dapat menerima Islam sebagai agama mereka. Faham? Jadi benda gini hati terbuka. Jangan kita ta'asuf. Nah, soalan seterusnya. Apa hukum benci bapa tiri sebab dia tidak solat? Ibu suruh dah tapi tidak mahu solat. Jawabnya, tak usah kata bapa tiri. Siapa saja yang tidak mahu solat atau tak mahu buat segala hak fardu, kita boleh benci. Faham? Alasan dia ada. Sebab apa membenci anakmu? Kerana anak aku tak mahu semayat. Boleh. Kenapa membenci suamimu? Kerana suami aku minum arak. Boleh. Faham tak? Bukan kata bapak tiri saja. Yang tak boleh. Bapa membenci bapak tiri? Kerana dia bukan bapak aku. Itu haram pada syarak. Faham lagi? Soalan seterusnya. Jadi yang dibolehkan, benci biar kerana Allah. Nampak? Sayang kerana Allah, marah kerana Allah, benci pun kerana Allah juga. Hukum baca Quran dalam masjid. Dalam apa ni? Hukum baca Quran dalam resam haji, ingat masjid ni. Resam haji. Di rumah saya semua guna resam haji. guru sekolah agama suruh anak saya tukar Al-Quran Ustaz Usman ni. Baik. Kebanyakanlah ulama-ulama menyarankan supaya kita balik kepada Ustaz Usman ni. Ustaz Usman ni ialah Al-Quran yang paling tepat setelah didengar oleh 20 orang sahabat ataupun lebih lagi. Resam Majid ini asalnya Resam Usmani itu juga. Tapi ada pembawakan daripada sana, ada beberapa kesilapan pada baris dan tanda-tanda wakaf. Itu saja. Bukan surah tukar ayat lain. No. Eh? Ada beberapa nombor surah, tanda ayat dan tanda wakaf yang tidak betul. Tidak banyak, ada sedikit. Resam Usmani yang paling tepat. Soalan seterusnya. Pada uniform saya ada kalimah Allah dan Muhammad. Macam mana nak masuk tanda? Bila nak masuk tanda? Cabut. Dalilnya, kalau pakai cincin Allah Muhammad, Nabi buang, tak masuk dalam tanda. Kalau tak boleh buang, letak luar, hilang orang curi. Maka kita boleh buat masuk, tapi tidak boleh terbuka. Kena tertutup. Kalau di topi boleh tu ada tulis Allah, maka kena lipat topi sebelah dalam, biar tu terbalik. Kalimah Allah duduk dalam, pokoknya harus masuk dalam tanda. Soalan seterusnya. Ramai perempuan pakai tudung tapi lengan pendek. Adakah beza dosa nampak rambut, kaki dan lengan? Jawabnya tetaplah. Apa saja yang kita dedahkan pada khalayak yang haram melihat, maka itulah yang akan disambar oleh api neraka pada hari akhirat kelak. Ini yang kita bimbang, pakai baju lengan pendek. Jadi harap-harap pakai baju lengan panjang. Nah. Nah. Yang tak tutup rambut, pakai baju lengan panjang. Yang pakai tudung, lengan pendek pula. Kalau pakai seorang perempuan tu, dia pakai tudung molek comel, baju kurung comel, labuh sampai ke bawah. Tapi bila dia pusing belakang, belah sampai kat peha pula. Putih selepuh dubik labu putih. Kita hok pakai piah pun berasa nak cabut piah bola kocek. Nampak? Ha. Ini jadi fitnah. Nah, sebab apa jadi itu? Mungkin tidak ada kekuatan. Dia tahu dah benda itu salah. Kekuatan masih tidak ada untuk mengamalkan Islam dengan sempurna. Jadi kita kena bijak tangani masalah ni. Boleh ke bayar cukai pintu menggunakan duit ASB? Jawabnya, benda yang haram kita boleh gunakan untuk maslahat orang ramai. Tak boleh guna untuk kepentingan individu. Faham? Tapi kalau duit itu syubhah, boleh kita gunakan untuk membayar cukai. Soalan seterusnya. Apakah yang berlaku di negeri Syria sekarang? Apa yang berlaku sekarang macam sama-sama di negara mana pun? Di Afrika ke, Amerika Latin ke, di Arab ke? Iaitu bila kita ada kuasa, kita guna, salah guna kuasa, kita guna kuasa untuk dapat kekayaan. Nah, jadi bila kita kaya dengan sebab kita ada kuasa, kita akan takut hilang kuasa. Bila kita takut hilang kuasa kita, maka kita sanggup gunakan kuasa kita untuk mempertahankan harta benda kita yang kita dapat dengan salah guna kuasa. Nah, apa yang berlaku di Syria ialah rejim monarki. Anak turun ke anak, turun ke anak, turun ke anak. Nah, yang mengauk keuntungan begitu banyak macam berlaku di Mesir. Nah, dia saja yang kaya. Akhirnya bila orang memberontak, dia mesti guna askar untuk tembok rakyat dia sendiri. Inilah yang berlaku di Syria. Nah, walaupun sama agama, tapi oleh kerana takwa dan iman tak ada dalam hati, dua penyakit al-wahab. Kasih kepada dunia, takut kepada mati, maka dia sanggup bunuh kanak-kanak perempuan, laki-laki yang tengah semayang, tembok masjid, tembok tu imam, tembok tu bila. Nah, ini penyakit bukan Syria saja. Di seluruh negeri dunia ni, orang yang sayang kuasa dia kerana takut bila jatuh, maka dia tidak dapat menjaga kekayaan harta benda dia. Nampak? Nah, jadi sebab itulah kita tengok, baca muka surat depan. Nah, dua perompak bank menembak mati pengawal keselamatan. Dia ambil, dia ropok bank kerana nak dapat duit. Dia sanggup bunuh seorang laki-laki sama agama. Laki-laki tu yang ada syaraan, ada anak cucu nak beli rumah, tapi dia sanggup bunuh untuk dapatkan 18,000 ringgit. itu 18,000. Maka di Syria nak mempertahankan berbilion-bilion harta milik dia, maka sanggup bunuh beribu-ribu rakyat diri. Faham lagi? Ha, soalan seterusnya. Kita ada masa lebih kurang 21 minit lagi. Saya mohon pencerahan pada dilema saya ni. Saya dah berumur 28 tahun. Telah mencapai tahap wajib kahwin. Saya sangat mencintai seorang wanita solehah. Kedua ibu bapa kami merestui bang kami. Masalahnya umurnya 10 tahun lebih muda dari saya. Dan institusi pengajiannya menghalang mahasiswi untuk berkahwin. Saya sering mengamalkan proses sunat. Tapi sedikit banyak menjejaskan prestasi pekerjaan saya. Mohon pandangan. Dia umur 28 tahun dan dia mencintai seorang muslimah yang baik, ibu bapa telah restu, tapi masalah dia 10 tahun lebih muda. Jawabnya tak ada disyaratkan umur muda sama tua, sama muda, muda tua tak ada syarat. Nah, kita laki-laki yang umur 28 tahun, kita kahwin perempuan umur 60 pun tak ada masalah. Orang laki-laki yang umur 28 kahwin perempuan umur 18 boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya litas kunu ilaiha, duduk dengan baik-baik. Bila duduk dengan baik-baik, maknanya serasi dengan kita. Tua ada masalah, tak ada masalah. Cuma persepsi masyarakat macam saat ni lah perlu kita baiki. Orang Melayu ni bila tengok orang puan muda sangat kahwin dengan laki-laki tua, dia kata gila nak akta. Nah, dia tengok puan tua kahwin dengan laki muda, dia panggil bagai main bomoh. Kahwin sama umur 26 dengan 26, dia kata tak molek buat gitu. Molek 26 dengan 22. Kerja mulut dia nak bunyi sama. Ha, ni Melayu bodoh. Ha, kahwin janda, dia kata tak ada perempuan lain dah. Yang mu cari atas muka bumi, yang pergi cari janda. Dah nak kan itu jodoh dia. Dia serasi, dia suka. Faham? Ha, sebab tu persepsi ni kita kena baiki balik. Ne? 28 kahwin muda 10. Berapa umur? 18 tahun. Tak ada masalah. Next. Ha. 2 bulan lepas keluar dalam harian Metro, imam umur 64 tahun kahwin dengan awet umur 26 tahun. Dorak. Imam 64, awet umur 26. Allah Rabbi, 40 tahun tiga. Molek-molek aja. Faham? Ha. Tak ada masalah. Biar molek serasi dengan kita. Kita rasa dia boleh taat pada kita. Kita rasa boleh bahagia. Sawi. Cubaan kita. Kemudian solat hajat. Minta Allah beri kebaikan dan beri bantuan dalam menguruskan rumah tangga kita. Tak ada siapa masa tak ada jodoh. Tasrik kata boleh berpisah. Cuba orang lain pula. Cuba nasib. Ha. Ha. Lepas tu dia puasa dah tapi tak tahan juga. Nah. Ha. Puasa sekejap. Jadi belajar. Dah belajar suruh berhenti ya, kalau nak nikah lah. Dah tak boleh kahwin. Nah. Tak mau berhenti dia nak belajar, nak ambil juga degree. Ha, tunggu lah sekejap. Jangan nak sungguh sangat. Tak mau juga, tak mau tunggu. Tak mau tunggu puasa. Puasa dah tahan kita. Mencari rupanya lain, susah sangat. Ha. Soalan seterusnya. Apakah maksud ikhlas yang sebenar? Jika kita niat sedekah ikhlas tetapi dalam hati mengharapkan Allah balas baik apa yang kita sedekah, adakah niat itu dikira ikhlas? Dengar boleh. Ikhlas-ikhlas ni bahasa Arab. Akhlasa. Kenapa? Yuklisu ikhlasan. Ikhlas maknanya melepaskan diri. Apa benda? Bila kita buat satu amal kebajikan, kita lepaskan daripada niat-niat yang tidak betul. Ha, itu mana ikhlas? Apakah niat yang tidak betul? Niat mendapat ujian manusia. Nampak? Kerana ikhlas jiddu riak, lawang bagi riak. Apa makna riak? Talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kepujian pada hati manusia. Nah. Ha. Jadi bila kita ni buat amal ibadat kerana nak dapat pahala, nak dapat syurga, nak dapat keampunan Allah, nak dapat rahmat, nak mendapat berkat, nah, adakah masih dikira ikhlas? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata ya, masih ikhlas. Cuma ikhlas bertabak yang paling tinggi lillahi rabbil alamin, ikhlas. Yang kedua, nak pahala, nak syurga, nak ganjaran Allah. Yang tidak ikhlas ialah kita harapkan apa yang dijanjikan oleh manusia, seperti gaji. Semayang kerana nak gaji, bang kerana nak elau, nak atau nak dapat kepujian, nak dapat PJK, AJK, JKK, nak dapat pingat, nak atau nak dapat duit, atau nak dapat tanah. Itu hak manusia janji. Siapa ibadat buat kerana tu, itulah riak, tidak ada pahala. Tapi siapa yang buat ibadat kerana apa yang dijanjikan oleh Allah, seperti keampunan atau mengharapkan syurga atau pahala atau bidadari ataupun nikmat ataupun lain-lain, tapi Allah janji, masih dinamakan ikhlas. Walaupun tahap ikhlasnya rendah, ikhlas paling tinggi bukan pahala, bukan bidadari, bukan nikmat, bukan syurga, kerana zat Allah semata-mata. Soalan seterusnya, kita ada 9 minit 43 saat lagi. Apakah orang yang mengejek orang mengamalkan sunnah seperti simpan janggut? Dia kata macam kambing. Apa yang kita perlu buat pada dia? Adakah perlu sabar atau pukul dia? Dia nak takut saja. Baik. Disebut dalam kitab-kitab akidah, di antara syarah Fiqhul Akbar, menyatakan siapa yang mempersendakan sunnah atau merengah-rengah, manistah za'ah, barang siapa yang buat rengah-rengah, mempermain-mainkan, bisunnatin, dengan satu sunnah, nampak, min sunnani Rasulullah, daripada sunnah-sunnah Rasulullah, fakat kafara, maka dia telah menjadi kafir. Orang itu batal akidahnya serta merta. Itu asas hukum. Faham tak? Jawab lagi. Basic hukuman. Siapa mempersendakan sunnah, nak rengah-rengahkan sunnah, sindir, hina dan sebagainya, jadi kafir serta-merta. Automatic. On the spot. Di atas rokak. Faham? Tak tunggu lama. Dengan nak kait ni soalan, adakah bila kita tengok kawan ni penipan janggut, Allah janggut macam kambing ni, adakah jadi kafir? Hal itu dah jadi. Nah, kawan ni kabar jangan kata gitu, janggut ini sunnah Nabi. Bang, dia dengar gitu, sunnah apa, penipan janggut, sunnah kambing, baru jadi kafir. Nampak lagi? Jadi mula-mula dia tak hina sunnah, dia hina janggut kawan dia. Hina janggut kawan haram, tidak jadi kafir, tidak batal akidah. Tapi bila kawan ni sudah terang, nak, bahawa janggut ni sunnah Nabi, sunnah apa? Sunnah kambing, dia kata. Maka di situlah, bila dia telah faham janggut sunnah, masih lagi dia hina, maka batal Islam serta-merta, wajib ditanam di perkuburan bukan Islam jika mati. Haram ditanam di kubur orang Islam. Setengahnya awak main jilat jari. Lepas makan sunnah jilat jari. Maka bila tengok jilat jari, dia kata kotor jilat jari. Ha, pokoknya haram kerana menghina amalan perbuatan yang baik kawan dia buat. Kawan dia kata tak boleh kata gitu. Jilat jari ni sunnah Nabi. Dijawab juga, jilat jari ni sunnah apa? Aku tengok pengotor, dia kata. Jadi kafir pada ketika itu juga. Dah, ulama' dah cara dah masalah jadi kafir tu. Ulama' cara masalah jika ditanam mayatnya di kubur Islam, sedangkan dia pernah menghina jilat jari, pernah menghina serbang atau janggut, adakah hal wajib digali semula mayat? Ulama' jawab, sepakat mesti gali semula mayat dan dibuang ke tempat lain. Ya, dia harus diberi makan kepada anjing yang liar. Astagfirullahaladzim. Mayat orang hina sunnah boleh beri makan ke anjing. Tak wajib tanam. Dan kalau tanam kubur Islam, kena gaji semula dengan mudrasa. Sebab tu kalau kita nak hina, dasar hina sunnah. Kita tak pakai serbang tak apa. Kita tak ada janggut tak apa. Kita tak pakai piyah tak apa. Tak pakai jubah tak apa. Kita pakai tapi sudu je. Pakai baju dengri je. Pakai seluar hip-hop je. Kocek nedek macam nak berok tu. Nah, tapi bila tengok orang pakai sunnah, kita tak hina. Kerana ni pakaian Rasulullah. Rasulullah ni bukan Nabi dia. Nabi aku juga. Aku rek-rek pun Nabi aku Rasulullah. Aku rakah pun Nabi aku Rasulullah. Nabi yang sama. Maka gitu syurga balasan. Faham? Ha, jangan hina. Nak hina benda lain boleh. Ha. Soalan seterusnya. Macam mana kalau kita tertidur di pejabat dan keluar mani? Allah Rabbi. Siapa dia? Dia kek-kek ni. Perlu mandi juga ke, macam mana nak solat macam tu? Macam mana kalau terjadi masa bulan puasa? Bagaimanakah hukumnya? Ha, ini soalan power ni. Ha, soalan yang cukup power. Baik. Ini soalan yang terakhir pada malam ini. Saya cadang nak mengajar sejam setengah je, tapi kita tengok orang ramai. Jadi tak berasa, tak berasa dah demam. Balik hotel lagi demam pula. Baik, kita ada masa 7 minit lagi untuk soalan yang terakhir, boleh tak? Dia kata dia tertidur masa solat, dia tertidur di pejabat. Nak tidur, biasalah tidur di pejabat. Rumah kalau tidur, rumah tengok jadi bising, pejabat tidur. Kemudian keluar mandi tidur. Adakah wajib mandi? Nah, dua persoalan. Yang pertama hukum keluar mandi. Yang kedua hukum mandi. Siapa yang keluar mandi sama ada tidur ataupun tidak tidur, hukumnya wajib kena mandi. Faham? Sebab bila keluar mandi, hukumnya terjadi hadapsah. Faham? Yang mengangkat hadapsah hanyalah mandi. Adakah wajib mandi ini segera atau boleh dilambatkan? Maka kita tengok dalam usul fiqh, wajib mandi adalah wajib muwassa'un. Wajib yang dilonggarkan waktunya. Maknanya siapa yang keluar mandi, tidak wajib mandi segera. Faham tak? Bila dia wajib mandi? Apabila dia nak buat benda yang perlu kepada suci. Contoh, sembahyang. Sembahyang syarat sahnya mesti suci daripada hadas. Jadi dia nak sembahyang, baru wajib dia mandi. Baik, berlaku pula masalah. Dia nak balik rumah, takkan nak balik daripada pejabat di PJ nak balik ke Selang tengah hari. Maka nak mandi lagu mana? Tak ada tempat mandi. Dia buat masalah. Biasalah manusia ni bila nak buat benda hak ukur syarat suruh payah. Tapi kalau hak dia nak mudah. Lepas tu kita tengok dah pergi orang ajak sembahyang orang mati, dia kata tak leh pasal pakai seluar jin. Tak pakai piyoh, tak nak pergi jarah, tak pakai piyoh. Ini alasan orang bodoh-bodoh akhir zaman. Padahal nak tengok orang mati wajib dah pakai piyoh. Dah wajib. Nak solat orang mati pakai seluar jin sah tau. Seluar pelesik pun sah. Tak ada masalah. Tapi alasan. Baik. Jadi mandi ni bukan kita nampak mandi di rumah. Mandi ni saidanul ma' ala jami'il badan. Ratakan air seluruh badan bin niat dengan ada niat. Sama ada di pejabat di mana bila munak semayang wajib mandi. Jadi boleh tak kalau kita mandi di pejabat? Jawab. Boleh. Boleh tak masalah? Dalam pejabat kita ada tandas. Ada bilik air. Ada tempat mandi. Ada pejabat ada tempat mandi. Ada pejabat tak ada tempat mandi. Tapi pejabat yang tak ada tempat mandi ada tandas tau. Ada paik tau. Dah boleh mandi gitu. Masuk dalam jamban berok tu. Buka baju mandi. Kan paik ada. Ataupun ada pakai tong. Dah mandi situ. Mandi junub. Orang tahu tak luar? Orang kata, jangan mandi junub. Mana orang tahu? Betul tak? Boleh. Ada masalahnya. Itu juga dengan seluar dalam. Underwear kena air kecil. Dia tak semayang Zuhur. Nak balik, takkan nak balik. Jauh. Pergi ke Shah Alam. Pergi ke Kelang. Jauh. Maka dia tak semayang Zuhur dengan Asor. Pasal apa? Underwear tadi kecil ke sebelah kena. Kena sikit di underwear. Tu kata bodohnya kan. Dah kalau mu nak semayang, mu semayang pakai luar panjang, dia pakai duit. Dah kalau underwear kena air kecil, tak ada air nak masuk, dah dia buang underwear. Pakai luar panjang saja, takkan mu pakai jabat, masuk jabat pakai duit saja. Mesti ada luar panjang luar dah. Jadi buang luar dalam, pakai wajib luar panjang. Tahu tak? Lepas tu pergi semayang boleh tak? Boleh. Tapi dah bodoh. Yang kedua pula, air kecil kena di seluar dia. Underwear pun kena, seluar apa benda ni, seluar panjang pun kena juga. Senang, masuk dalam tandas jabat. Nah, kalau kena, kita ni, ni pahit, ni pahit. Kita pergi kat sink tu, kita angkatlah seluar. Kita cabut seluar boleh, cabut seluar kita. Bila kena air kecil, biasa kalau kena air kecil masih kecil, takkan sebelah seluar. Biasa depan kat zik ni lah. Kita buka seluar, kita pusing, buka pahit, kita basuh gini. Ni air kecil ni. Cara dia, kita taduk gini pada air. Biar air tu lalu, sekira-kira seketika, kemudian kita luruh, dia panggil perok. Faham tak? Kemudian lalukan sekali air yang kedua, sudah soft, boleh buat semayang. Nah, lepas tu pakai balik. Tak ada masalah pun pakai balik. Masuklah tanda. Nak? Ha. Kalau nak cepat, kalau kena di underway. Balas anak buang. Tak ada, dikat si terik underway waktu bit. Basuh. Bukan wajib basuh selang. Terik waktu keluar, waktu kena gitu basuh. Wak lalu air dulu. Air yang sama membawa najis turun ke bawah. Buat gini. Kemudian air yang kedua membilas bekas tadi. Soh, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak pandang, tak semayang. Dah resah, keluar kena air kecil. Nah, betul-betul. Padahal jabat dia hari-hari, tak boleh ke bawah. Dekat-dekat letak situ. Nah, untuk bagian semayang. Inilah, bila kita tak berkehendak, jadi tak rajin. Benda naikkan amat, cari alasan. Nah, kalau dah tak ada masalah pun, kena lagu-lagu mana pun boleh mandi, boleh semayang, boleh apa. Nah, mandi junuk dalam tandas boleh. Nah, saya pun dah mandi dalam tandas. Tapi bukan mandi junuk. Mandi biasa, panas sangat. Pergi satu tempat, mandi. Bila nak mandi, ada tandas. Dia pun nak mandi. Bila nak mandi, tandas ni tak dikunci. Nah, ini masalah. Jadi bila tandas tak dikunci, takkan nak mandi pakai seluar. Seluar selah tu, seluar kena buang. Tuala tak bawa, ambil tisu. Tarik panjang-panjang-panjang-panjang, masuklah bilik air. Mandi pegang tangan sebelah. Mandi sebelah. Mandi-mandi gini. Sebab bawa kereta, kalau tak mandi, pening kepala tak boleh bawa kereta. Bila mandi sebelah, pegang sebelah, mandi sebelah. Tengah pegang, ada pulak orang nak masuk. Terik je. Terik je, mandi. Maknanya nak kabar payahnya mandi. Belawang tarik dengan orang luar. Tapi boleh mandi. Tak usah kata nak basuh sikit gitu. Nah, jadi benda-benda ni, kalau kita nak kira, kita faham baik. Islam agama cukup mudah. Nak semayang. Keluar jenis apa pun boleh. Jangan ada najis semua. Tak ada pesen lagu mana pun tak ada masalah. Baju lagu mana lawa ada bling-bling pun tak ada masalah. Siapa masih kita semayang, siapa masih orang ngajar kita bagi masjid, maka mengkaya lah siapa berbilion duit pun. Halal di sisi Allah. Akhirat di tempat kita adalah syurga. Kerana kita masuk syurga bukan sebab duit kita berbilion. Kita masuk syurga kerana kita telah tunaikan perintah Allah. Siapa masa semayang kita semayang, siapa masa zakat kita zakat, siapa masa kita dengar orang mengajar kita dengar, maka selamatlah kita dunia negara. InsyaAllah kita mohon maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Dan mungkin ada orang yang rasa kita agak slow sikit malam ni. Sebenarnya demam berat hari ni. Nah, tapi mari juga nak meraihkan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah berkatkan pertemuan kita dan memberikan kepada kita manfaat dengan ilmu kita yang dengar pada malam ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.